إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini. Kita kembali akan mengkaji daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Ini kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'iyah, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah memasuki hadis yang ke-31 insyaallah. Hadis yang akan kita baca nanti. Hadis sebelumnya cukup panjang dan telah selesai pembacaannya, serta juga telah disebutkan tentang beberapa kandungannya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawwabin faqalat lam a'rifka faqala innama as-sabru 'inda sadmatil ula muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li muslim tabki 'ala sabiyyin laha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari, beliau adalah salah seorang sahabat mulia yang di saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Anas bin Malik ini masih berusia 10 tahun. Kemudian ibunya Rumaisah, ibu daripada Anas bin Malik, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini adalah putraku Anas, aku jadikan sebagai pembantumu, yakni yang melayani kebutuhanmu." Sehingga Anas bin Malik dikenal dengan khadim Rasulullah, yakni pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya merupakan satu keutamaan dan satu kebanggaan untuk bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa-doa kepada Anas bin Malik, yang tentu saja doa-doa tersebut membawa keberkahan dalam kehidupan Anas bin Malik dan sampai kepada akhir hayatnya. Anas bin Malik bercerita, "Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi satu kuburan. Dan nanti di akhir daripada hadis ini dijelaskan oleh Nawawi pada riwayat yang lain, yakni tabki 'ala sabiyyin laha, menangisi kematian putranya, anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri dan bersabarlah, Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat beliau. Faqalat, maka sang wanita tadi mengatakan kepada beliau dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau yang menasihati adalah Rasulullah, dengan tentunya mengucapkan satu ucapan secara spontan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergilah jariku karena kamu tidak mendapatkan ujian seperti yang menimpaku. Kamu bisa berbicara seperti itu, bicara itu mudah dalam bahasa kita ya, ini bukan ucapan si wanita tadi, bukan dalam bahasa kita atau dalam ya ini kondisi seseorang di saat dia dalam kesedihan yang mendalam, hatinya perasaannya galau ya, maka di saat ada nasihat terkadang nasihat tersebut termentahkan karena posisi daripada hati yang sedang galau tadi, kesedihan yang begitu sangat menguasai jiwanya. Tanpa menoleh dan tanpa melihat siapa yang memberikan nasihat, si wanita tadi mengatakan ilaika anni, pergi engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tidak merasakan apa yang menimpa diriku. Dalam artian, coba kalau engkau yang merasakan dan menimpa kepadamu perkara yang aku rasakan ini, apakah kamu masih bisa berucap dan berbicara seperti itu? Menasihati, ittaqillah, bersabarlah, seolah-olah seperti itu. Tentunya itu tidak diucapkan demikian, hanya sekedar mengucapkan pergilah engkau dari, sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang sedang menimpaku. Tidak mengenali kalau yang berbicara tadi adalah Rasulullah. Faqila laha innahun nabi. Kemudian setelah itu disampaikan kepadanya, tadi itu adalah nabi loh, yang nasihati kamu itu Rasulullah. Nah tentunya setelah mendengar seperti itu ya, kalau kita misalnya, kita bisa bayangkan diberi nasihat, yang menasihati adalah orang yang paling kita hormati, yang paling ya kita agungkan ya, tentunya bagaimana kira-kira mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang memiliki wibawa besar di hadapan kita. Tidak mungkin gak akan mengucapkan pergi kamu sana, kan begitu. Setelah disampaikan bahwa itu adalah nabi, tentu ibarat seperti halilintar menyambar sudah ya, kaget setengah mati. Kemudian si wanita tadi berusaha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indah. Wanita tadi kemudian mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau tay falam tajid indahu bawabin. Ternyata di rumah beliau tidak didapati ada para penjaganya. Penjaga-penjaga pintu layaknya seorang pembesar begitu ya. Bayangannya Rasulullah, orang yang dinomor satukan bagi kaum muslimin di masa itu. Tentunya untuk bisa mendatanginya pun harus melewati sekian ajudan atau sekian birokrasi. Ternyata tidak, langsung bisa ditemui di rumah beliau tanpa ada penjagaan sama sekali. Faqalat, kemudian wanita tadi tentunya setelah salam dan kemudian telah menyampaikan udzur-udzur, lam a'rif, aku tadi tidak mengenalmu ya Rasul, aku tidak tahu kalau tadi itu adalah engkau ya Rasul. Faqal, kemudian beliau menyatakan innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada saat pukulan yang pertama. Ya ini maksudnya kesabaran itu akan bermutu, dalam artian kesabaran itu akan ada nilainya di saat kesabaran tersebut pada saat yang tepat. Kesabaran tersebut tertuntut di saat musibah mengena, di kali pertama. Itu adalah keadaan di mana kita tertuntut untuk bersabar. Ujiannya di situ letaknya. Apakah saat musibah menimpa, kemudian kita mampu untuk bersabar, menguasai jiwa, mampu mengetahui bahwa ini semua datangnya dari Allah Azza wa Jal, menguji kita, ataukah tidak? Ini yang dinilai di sini. Bukan setelah lewat baru kemudian sabar, sudahlah sabar. Ini bukan sabar namanya. Ya. Yang seperti ini. Kamu sabar enggak sabar ya sudah, tetap akan terjadi seperti itu, sudah tidak akan kembali, orang yang meninggal dunia sudah. Dia tidak akan kemudian hidup lagi. Begitu sabar, sabar yang terpaksa seperti itu. Enggak sabar pun juga sama saja. Maka kesabaran yang seperti ini sekedar tasliyah istilahnya, hanya menghibur diri. Bukan kesabaran itu. Kesabaran yang hakiki adalah di saat kita tertimpa musibah, di saat hati kita itu dibentur dengan musibah tersebut kali pertama, jeder. Bagaimana? Ya. Kita diuji di situ. Apakah mampu menguasai hati ataukah tidak? Kalau kita bisa menguasai hati kita, kemudian kita istirja kepada Allah Azza wa Jal, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentu perasaan namanya hati manusia, kehilangan orang yang paling dicintai, paling dikasihi, tentu saja akan sedih. Kesedihan bukan perkara yang tercela dalam Islam. Tentu saja mata akan menangis, menangis pun juga bukan perkara yang tercela di dalam Islam. Tidak mengapa, ya. Tetapi mengembalikan semuanya kepada Allah, dan kemudian tidak keluar dari lisan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Itu yang dituntut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang satu kejadian yang dilihatnya. Kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diberitakan kepada kita. Jadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang baru saja terkena musibah kematian putranya. Di mana si wanita tersebut tentunya mencintai sang putra, ya, anaknya dengan kecintaan yang sangat besar, sangat mendalam. Sehingga tidak mampu untuk menguasai dirinya. Di saat sang anak meninggal dunia, datang ke kuburan, kemudian dia sesenggukan di situ, menangisi daripada kematian putranya. Nah, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat dan melihat kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dengan nasihat yang luar biasa. Nasihat yang sangat mengena, nasihat takwa kepada Allah azza wajalla. Ittaqillah wasbir. Takwa engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dan ucapan daripada si wanita tadi, ilaika anni fa innaka lam tusabi musibati, ini menunjukkan bahwasannya musibah yang dialaminya begitu sangat berat. Perasaan hatinya itu betul-betul kacau. Sehingga dia mengatakan ilaika anni tanpa melihat dan tanpa menengok siapa yang berbicara. Pergi engkau dari ibtain anni. Pergi jauh sana. Engkau enggak merasakan apa yang aku sedang derita. Maka melihat keadaan yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memahami ini adalah seorang wanita yang sedang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Maka dia sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi, ya, meninggalkan wanita tadi. Kemudian dikatakan kepada si wanita tadi, kamu tahu enggak ini tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang datang kepada kamu nasihati kamu. Mendengar hal tersebut, kemudian sang wanita tadi menyesal apa yang telah terjadi, kemudian berusaha untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati di situ rumah beliau dalam keadaan, ya, tidak dijaga sebagaimana layaknya pembesar-pembesar ataupun raja, padahal kedudukan beliau mungkin lebih tinggi daripada sang raja. Kemudian setelah menyampaikan uzur-uzurnya bahwa dia tidak mengenal Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kalimat, innamas sabru inda sadmatil ula. Yakni bahwasanya kesabaran yang dengannya seseorang mendapatkan pahala adalah di saat kesabaran tersebut tertuntut kali pertama. Ini. Adapun sabar setelahnya, maka ini telah dikatakan tadi adalah tasliyah. Sabar yang artinya adalah menghibur diri. Kalaupun ada nilainya, maka itu sangat kecil sekali kalau ada nilainya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ya, tentunya telah kita bahas, telah lewat apa-apa yang terkait dengan masalah sabar, dan di saat seseorang ditimpa dengan satu musibah, apa yang harus dia ucapkan, kalimat-kalimat bagaimana yang dituntunkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi ma'ata wa lahu ma'akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, fal yasbir wal yahtasib, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha, dan kalimat-kalimat yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, husnul khuluqir rabbi, husnul khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan bagusnya perangai beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak meninggalkan seseorang dalam keadaan bersedih dan sebagainya, melainkan beliau memberikan nasihat dan beliau memberikan bimbingan dan beliau memberikan perhatian. Dan di saat kemudian kondisi seseorang memang dalam keadaan belum siap untuk menerima nasihat, beliau tidak kemudian marah ataupun beliau kemudian ya menampakkan kuasa beliau, otoriter beliau, tidak. Beliau meninggalkannya, mengajak kepada kebaikan. Saat kemudian mungkin posisi memang dalam keadaan sang wanita belum siap untuk mendapatkan bimbingan, maka ditinggalkan. Hingga kemudian datang sendiri kepada Rasulullah SAW, kemudian diberikan ujian-ujian, kalimat-kalimat yang baik, arahan-arahan. Ya. Ini menunjukkan akan bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ini pula bahwasannya sepatutnya untuk seseorang itu memberikan uzur-uzur kepada saudaranya, ya, terlebih kepada orang-orang yang belum mengetahui ilmu. Ini kondisi seperti ini ditunjukkan oleh apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan nasihat, dan ini posisi beliau adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh ditolak. Apa hukumnya menolak bimbingan Nabi? Ya, mengerikan ancamannya di dalam Al-Quran. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih Nabi, akan tertimpa fitnah dia, musibah, taka, atau tertimpa adab yang pedih. Ancamannya berat. Tetapi karena hal ini ya terjadi disebabkan karena imma al-jahl, karena ketidaktahuan, atau karena kondisi, ya kan, kondisi yang tidak memungkinkan. Seseorang bukan tidak menerima nasihat, tetapi kondisi daripada kejiwaan ini belum siap. Jadi keadaan seseorang itu berbeda-beda kondisinya. Sehingga seseorang di saat memberikan nasihat pun juga perlu untuk melihat kondisi. Memang benar yang disampaikan itu adalah baik, ya, bimbingan itu adalah bimbingan yang masuk Allah. Tetapi kamu menyampaikannya bukan pada tempatnya. Orang yang hendak kamu sampaikan nasihat itu, dia belum siap menerimanya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Terkadang harus ada waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan nasihat. Melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi kalau langsung ditegur pada saat itu mungkin akan tidak jadi hati sama dia, ya, tidak bisa diterima. Maka tunggu sebentar, waktu yang tepat, sampaikan face to face, berhadapan-hadapan, empat mata, tidak di hadapan yang lain, maka nasihat diharapkan dengan itu akan masuk. Memberikan uzur-uzur kepada saudaranya, terutama melihat kondisi. Kalau uzur karena ketidaktahuan, mungkin ini ma'ruf lah ya, setiap kita insya Allah paham bahwasanya orang yang belum tahu ya tentu diberi uzur, diberi maaf. Tetapi keadaan ini yang butuh padanya hikmah. Orang yang hakim, orang yang bijaksana, yang bisa untuk menilai ini sudah tepat atau belum nasihat, ini pada tempatnya atau tidak. Ini dibutuhkan apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu dikatakan oleh para ulama wabu syai fi maudhi'i, meletakkan suatu pada tempatnya, ya. Meletakkan suatu pada tempatnya atau menyampaikan sesuatu pada waktunya, itu juga termasuk, ya. Di kulli maqam maqal, pada setiap kedudukan itu ada kalimat sendiri, berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga Rasulullah SAW atau bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Dakwahlah kamu, seru ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Ini yang pertama, bil hikmah, dengan penuh hikmah, Kemudian wal mau'idhatil hasanah. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara hikmah dengan mau'idhatil hasanah. Ini yang hikmah ini kondisi tersendiri, mau'idhatil hasanah ini kondisi tersendiri. Wajadilhum billati hi ahsan ini juga kondisi tersendiri. Debat dengan cara yang baik. Jadi keadaan seseorang itu berbeda-beda. Di saat hendak diberikan padanya dakwah, ajakan. Ini orang perlu disampaikan dengan cara hikmah. Ya. Cara hikmah itu bagaimana? Yang menyampaikan sesuatu pada sesuatu tersebut mudah untuk difahami. Jangan perkara-perkara yang berat mengajak seseorang kepada perkara-perkara yang berat atau perkara-perkara yang dia sendiri diketahui dia sedang masih sangat ngengkeng ataupun masih sangat kuat memegangi sesuatu tersebut. Walaupun katakanlah ya, ini katakanlah bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang mungkar, katakanlah demikian. Jangan langsung kepada inti permasalahan. Dakwah bil hikmah. Perkara ini memang mungkar, tapi ada perkara mungkar yang lebih besar yang ada pada dirinya yang harus lebih didahulukan. Ini mendahulukan perkara yang paling penting terlebih dahulu. Perkara yang paling penting. Sehingga dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kalimat la ini yang paling penting. Ya, dakwah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum ada syariat salat, belum ada syariat zakat pada awal-awal Islam, ya. Hanya kalimat la ilaha illallah. Karena itu yang paling penting. Bahkan khamr, ya. Khamr. Minuman keras yang tentunya setiap muslim mengetahui akan keharamannya dan akan bahayanya. Ya. Dan kejeleknya. Minuman keras akan tetapi datangnya syariat itu secara bertahap. Diharamkannya minuman keras itu secara bertahap. Tidak langsung juder haram itu enggak. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Ayat yang pertama tentang khamr itu wa antum sukara itu bagaimana ayatnya? Jangan kalian sholat la taqrabu sholat antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Jadi yang pertama kali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu khamr hanya sekedar diharamkan kalau seseorang mau sholat. Mau datang ke masjid, sholat, tidak boleh minum-minum keras. La taqrabu sholat wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang lain. Innal khamru wal maisir war bukan sebelumnya itu masih ada lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir, judi. Minum-minuman keras dan judi, bagaimana itu? Fihi ma itsmun kabir. Padanya terdapat madarat yang besar. Ya, disebutkan madarat yang besar. Wa manafi'ul linnas dan manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya ternyata khamr itu. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa manafi'ul linnas, manfaat bagi manusia. Judi ada manfaatnya bagi manusia. Tidak diingkari kemanfaatan itu. Tetapi wa ismuhuma akbar min nafihima. Ya. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Ini juga masih belum tegas. Masih belum tegas hukum daripada khamr. Berarti sekedar disebutkan bermadorot, madorotnya lebih besar, tapi manfaatnya ada. Menghangatkan badan kah mungkin khamr tersebut, apalagi pada musim-musim dingin. Ya. Judi mungkin juga ada manfaatnya di situ. Enggak tahu kita dari si mana. Al-muhim di situ disebutkan ada kemanfaatannya. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr. Jadi tiga tahapan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu. Jelas di situ ayatnya fajtanibu. Yani tinggalkan, jauhi. Punya khamr, maisir, ansab, azlam. Apa ini? Minum-minuman keras, judi, mengundi nasib, ya, berhala, itu semua adalah rijis. Perkara-perkara yang najis yang menjijikkan. Min amali syaitan, dari pekerjaan-pekerjaannya syaitan. Maka tinggalkan. Jauh. Sehingga di sisi itu kemudian hukumnya haram. Dan pada saat itu di Madinah para sahabat Nabi masih banyak yang minum minuman keras. Ya, di saat ayat ini turun padahal telah ada ayat-ayat sebelumnya ya yang mendahului, tapi belum diharamkan. Pada saat ayat ini turun dan dibacakan kepada mereka, seketika itu khomer-khomer di rumah dikeluarkan, dibanting keluar rumah, dan Madinah pada saat itu bisa dikatakan banjir khomer di jalan-jalan. Langsung tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala setelah melalui tahapan demi tahapan. Artinya di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dakwah itu juga butuh kepada tahapan dengan hikmah. Ya. Dengan mau'idzatul hasanah. Mau'idzatul hasanah itu bagaimana? Yakni menasihatkan dengan perkara-perkara yang mudah untuk bisa difahami. Khatibun nas ala qadri uqulihi, menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan penerimaannya. Satu orang dengan yang lain beda-beda kemampuannya. Maka melihat sisi kemampuan untuk masing-masing audiens, masing-masing madu'u, orang yang didakwahi. Ini juga merupakan bentuk hikmah dan mau'idzatil hasanah. Juga bentuk mau'idzatil hasanah yang lain adalah menyampaikan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang ancaman-ancaman. Ini mau'idzatul hasanah. Jangan kalian melakukan ini karena dosa seperti ini nanti ancamannya begini. Lakukanlah demikian dan demikian karena siapa yang melakukan ini maka mendapatkan keutamaan ini dan ini. Ini adalah mau'idzatul hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kelompok yang ketiga yang tentunya mereka tidak mudah untuk didakwahi. Mereka punya kerancuan-kerancuan dalam beragama sehingga mereka butuh untuk diluruskan dan dibersihkan dari kerancuan-kerancuan dan pola pikirnya. Mengubah mindset seseorang itu tidak mudah. Nah, ini perlu jidal. Terkadang perlu apa? Jidal. Tetapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal, bantah mereka dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Dengan hujah, dengan bayan. Kalau mereka mau diajak bicara dengan hujah dan dengan bayan, dengan dalil, maka lakukan. Tetapi kalau tidak, maka tinggalkan. Tidak ada perlunya seseorang berbicara kepada seorang yang tidak mau tunduk terhadap hujah. Tidak ada perlunya. Membuang tenaga dan membuang pikiran dan membuang waktu sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Kalau yang mau tunduk kepada hujjah, kepada Al-Quran, kepada sunnah, boleh berbicara, sampaikan ini dalilnya begini, Al-Quran begini, sunnah Nabi begini, kalau ulama juga demikian, dari madzhab arba'ah juga dijelaskan seperti ini, menerima walhamdulillah. Tapi sudah dijelaskan Al-Quran, hujjah, hadis, semuanya, tetap dia ya tidak mau mendengar, maka ya jangan berdebat, itu debat kusir, tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Ini yang dicela oleh Islam, dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan oleh para ulama debat yang model seperti ini. Tidak diperbolehkan. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian di antara faedah-faedah daripada hadis. Dan di sini juga disebutkan pula di antara faedah yang lain bahwasannya kesabaran yang terpuji, kesabaran yang terpuji, terpuji bagi pelakunya adalah kesabaran di saat musibah tersebut membentur diri seseorang, menghantam jiwanya pada kali pertama. Pada saat itu apakah seseorang ikhtisab mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa itu adalah datangnya dari Allah sebagai ujian, ataukah dia justru berkeluh kesah? Ini diantara faedah daripada hadis. Dan ini tadi telah disebutkan bahwasannya as-sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu di saat kali pertama. Contoh ya, seseorang misal dia masuk masjid membawa kendaraan, mobil misalnya. Setelah masuk masjid sholat, selesai sholat ternyata mobil sudah tidak ada di halaman masjid. Kira-kira bagaimana? Apakah yang keluar adalah teratap begitu, teratapan langsung, di mana ini? Wah, langsung bingung, kalang kabut. Nah, ini berarti saat itu yang kita terkena. Padahal cuma sekedar digeser sama orang ternyata, dipindahkan sedikit. Ya, misal, ini contoh. Tetapi kalau di saat melihat, tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian, ya. Inna lillahi ini yang pertama kali keluar. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru setelah itu menata hati, melihat kanan kiri, Ya. Kalau ternyata betul-betul hilang, lakukan langkah-langkah yang semestinya diambil, melapor kepada polisi dan sebagainya. Al-muhim, yang pertama kali dilakukan adalah istirja, yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seseorang di saat ya atau ibu-ibu misalnya di rumah diberitakan ya suaminya mengalami kecelakaan, anaknya ya mengalami kecelakaan. Yang pertama kali adalah istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan itu hati akan tenang, tenteram dan bisa mengontrol diri. Terkadang seseorang langsung kalang kabut. Dan terjadi yang seperti ini dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab keadaan daripada psikologis manusia seperti ini. Ya, terkadang sering ada telepon berdering ya. Ada pada sebagian orang diberitakan bahwasannya putri ibu ini sekarang kecelakaan, mengalami pendarahan yang sangat banyak dan kritis, sudah kami bawa ke rumah sakit dan butuh donor dalam waktu dekat. Ini kalau tidak segera didonor, maka nyawa daripada putri Anda tidak terselamatkan. Kalau iya, maka segera kirim ke rekening ini sekian juta. Namanya orang sudah teratapan begitu. Dan gak pikir lagi sudah, wah apalagi ibu-ibu. Wah rame sudah, kalang kabut. Ya, gak pikir panjang langsung kirim rekening. Bablas sudah hilang. Dan itu terjadi. Maka perlu untuk diperhatikan. Dan kerugian materi seperti ini masih tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian daripada apa tadi? Yakni kerugian daripada din agama kita, ya. Hilangnya dari bimbingan Islam dalam perkara-perkara seperti ini. Tapi kalau kita kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian setelah mendengarkan seperti itu, kemudian di mana letaknya? Ya, kecelakaan itu di mana kejadiannya? Kan akan bisa kemudian tahu, ya. Kejadiannya di sinilah, enggak mungkin lewat di situ. Anak saya berada di sekolah, misalnya, atau tidak mungkin di situ, karena anak saya berada di sana. Kejadiannya di mana yang pertama? Yang kedua, setelah semuanya berita tersebut, cross check kepada si anak, cari berita yang sebenarnya. Al-muhim, ya. Tetapi karena sudah terlampau, apa istilahnya itu, ya, panik tadi itu, sehingga hal-hal seperti itu tidak lagi terpikirkan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain bahwasannya menangis di sisi kuburan ya itu menafikan daripada kesabaran. Menangis di sisi kuburan itu menunjukkan bahwa pelakunya tidak sabar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri dan bersabarlah. Berarti apa yang kamu lakukan ini menunjukkan kamu tidak sabar. Terkadang ini terjadi ya. Seseorang tidak mampu untuk menguasai diri. Dan di saat orang yang dia cintai ya, meninggal dunia, dia bolak-balik ke kuburannya dan menangis sesegukan di sana. Yang seperti ini termasuk daripada niyahah yang tercela. Dan meratapi mayit dengan sampai keadaan seperti ini diancam dengan ancaman yang berat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kaum muslimin untuk bisa benar-benar menjaga ya, perkara-perkara ini. Adapun sekedar keluar air mata ya, kemudian perasaan yang sedih yang sangat mendalam, maka ini tidaklah mengapa. Itu adalah rahmat, kasih sayang. Rasulullah SAW pernah di saat meninggal cucu beliau Ibu Rohim ya, beliau menangis keluar air mata. Dan salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, mahada ya Rasulullah, apa ini wahai Rasul, bukankah engkau melarang kami untuk niyahah ya Rasul, untuk meratapi mayit, kenapa Anda sendiri menangis? Maka Rasul menyatakan, hada rahmat, ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang. Tangisan ini tangisan kasih sayang, bukan tangisan dalam artian ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau sampai keluar kalimat-kalimat ratapan. Kalimat ratapan seperti apa? Dia menyebutkan tentang anak tersebut atau orang yang dia cintai tersebut. Kenapa engkau meninggalkan kami padahal engkau adalah demikian dan demikian, menyebutkan kebaikan-kebaikannya misalnya. Seolah-olah tidak pantas orang seperti ini kok mati. Seolah-olah begitu. Berarti ini i'tirad terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah bentuk daripada i'tirad. Ya, ini da'as. Tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian perkara niyah itu tertela. Wallahu taala alam biswat. Ini yang bisa kita baca dan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nafkatina wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.